Saya beli motosikal second hand. Semasa saya guna motosikal itu, dua kali saya berlanggar dengan motosikal tersebut. Ada orang cakap motor itu kena mandi air asin. Betul ke tak? Motosikal dia beli dua kali accident motor tu. Lepas tu ada orang kata motosikal mu ni kena mandi air asin. Ini meramal motosikal kan? Tadi kita mari pun grup-grup motor besar iring. Dia buka-buka jalan. Pasal kalau tidak, tak lapar tadi. Jam jauh dah. Nak? Dia orang buka-buka-buka-buka. Boleh sapar cepat. Dia ni accident dua kali. Dengan motor dia. Kawasaki. Ada orang kata dua kali mu accident. Motor Kawasaki mu ni kena mandi air asin. Barulah dah accident. Jawabnya betul, kena mandi air asin. Kawan dia hak kata tu, mandi air asin. Ada pula motosikal mandi air asin. Faham tak? Jawabnya bukan mandi air. Motosikal tak ada mandi yunuk, mandi sunat. Tak ada motosikal. Kereta pun tak ada mandi-mandi. Kita ada mandi. Faham tak? Bersolat hajat. Lepas tu bila beli motosikal, buat solat hajat. Motosikal ni dia berinjing. Dia bawa kita melambung-lambung kena. Kalau kita naik EX5. Nah, Honda tu 110 kok. 100. Dia top speed dia 102. Bang, kalau kita buang sebeng depan dengan buang rim belakang. Nampak tak? 100 km sejam ni kalau kita langgar tiang api, jeng tak muka kita. Jeng, muka kita jadi tiang api. Nah. Dah kalau ayah busa 390 km sejam langgar tiang api, dia duduk atas wayar tu. Dia bah. Sebab tu beli benda berinjing, kereta, motosikal, solat hajat. Faham? Solat hajat. Panggil imam, panggil bila. Tok imam kata, "Dak, apa hajat ni?" "Dak tu baru beli motosikal, Ducati baru." Faham? Jadi nak minta selamat, minta jauh pada bala, minta solat hajat. Tu yang terbaik. Faham tak? Jangan mandi-mandi putu. Mandi motor ni masa dia langgar bakar anjing. Langgar baru kita mandi motor. Kemudian pula kadang-kadang dia bawa dah ikut tertib. Dah ikut tertib. Kereta ada dekat dia pergi celah kot tak muat. Lepas tu accident. Dia mandi motor. Tak jadi benda. Dia pergi accident pula.